Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim: "Innal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahada Allah 'alayhi." فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدأوا تبديلا. إخواني حفظكم الله. الحمد لله على سيام الديني إذا لكم من دعوة المسجد إلي بما الله سبحانه وتعالى المعكاة التفكر في الدين مندرامي أجل الإسلام secara benar atau memahami أجل الإسلام secara mendalam dan ini adalah tanda daripada kebaikan seseorang. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau bersabda: "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang din, tentang Islam secara mendalam. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini. Semoga kita masuk dalam agama Allah yang dikehendaki menjadi orang yang baik. Sebenarnya pernah dari disampaikan bahwasanya sudah kita tahu dan juga baiknya ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya untuk mengenalkan dirinya agar lebih akrab lagi, lebih berukhuwah. Nama saya Dhani Samud Jazmuri dari Pati, Jawa Tengah. Saya 24, 26, 162. Ketika saya tidak ingat sampai akhirnya di mata semua berburu dan berusaha sendiri kemudian meneruskan di India sebagai bangsa di Saudi Arabia dan pada tahun 84-85 yang awal 85-84 saya buat beasiswa ke Saudi Arabia ke Riyadh menyelesaikan di tengah 1-3 di Jam 25 Muhammad Mustafa Al-Islam yang di Saudi Arabia jurusan tafsir. Kemudian pulang mengajar pasca sarjana di UIN Jakarta dan pasca sarjana di UIN Padang. Kemudian pasca sarjana yang lain di Jakarta, di Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Surakarta. Di rumah ada pesantren dari TK sampai perguruan tinggi. Namanya Darul Hikmah. Anak baru 10 di desa lu. Satu keadaan di mana Rasulullah SAW belum begitu tua, tapi sudah berubah. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, syayadani hudud wa akhwatuna. Aku cepat berubah ini karena surat Lut dan saudara-saudaranya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat yang mana dalam surat Lut ini? Maka beliau menjelaskan satu ayat dalam surat Lut. Fastaqim kama umirta wa lan taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomahlah kamu wahai Muhammad. Wa man taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersamamu. Wa la tatghaw, dan jangan sampai kamu melampaui batas. Jangan sampai kamu melawan batas. Ayat ini ayat yang akhir-akhir dari surat Zul Ariyat, setelah ayat 112 sampai terakhir. Surat sekalian, jadi Rasulullah SAW manusia terbaik itu masih diperintahkan untuk istiqomah. Bagaimana dengan kita yang bukan orang yang terbaik? Begitu dikatakan wala tantazaw, dan jangan melampaui batas. Bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga dirinya dan selalu istiqomah dan tidak melampaui batas. Begitu seriusnya beliau menjaga istiqomahnya, maka sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berubah. Akhirnya belum berubah perubahan yang kerana yang berubah masih muda, masih berbahagia. Semoga itu pertanda istiqomah. Kita mengikuti perkembangannya dalam sikul Islam, dalam segi Islam. Ketika kita berubah, jangan dicabut pula orang mengatakan makruh, karena itu nur, itu cahaya, mengingatkan kita bermaksud sebaliknya, sehingga kita yang sudah teruskan hasil terima terpampar, jadi kita tidak berani berbuat sesuatu apa. Teruskan pertanyaannya. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Karena ada sebagian orang yang istiqomah di tempat tertentu, tapi tidak istiqomah di tempat yang lain. Ketika masjid istiqomah, di luar tidak istiqomah. Di bulan Ramadan istiqomah, di luar bulan Ramadan tidak istiqomah. Bahkan ada orang yang sama-sama di bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan penuh masjid dan musola, pada tanggal sekian, ya, 15, 16, 20 ke atas, kata orang Indonesia, terjadi kemajuan yang maju garisnya, bukan ibadahnya. Sekarang bagaimana agar ibadah kita dapat kita selalu istiqomah di negara manapun, di tempat manapun? Yang pertama ikhwan, bahwa yang membutuhkan yang pertama adalah labudda ayyakuna intima'un liyadaddin intima'an aqidiyah. Jadi ada di kesalahan istiqomah adalah komitmen kita terhadap agama Islam ini adalah komitmen ideologis. Komitmen ideologis. Artinya di ikhwan wa ikhwat fillah, kita ketika memeluk agama Islam, sebagai orang Islam ini harus berada dari keimanan kita, dari ideologi kita. Jangan sampai keislaman kita, keimanan kita karena seseorang, karena waktu, karena bulan, nah, tetapi harus semata-mata berangkat dari pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keislaman seseorang ini dibatasi karena waktu tertentu, tempat tertentu, kondisi tertentu, maka orang itu berbahaya, terancam bahaya. Bisa-bisa dia meninggalkan keislamannya. Oleh karena itu, ya ikhwan, wa ya akhwat fillah, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling saya cintai daripada yang lainnya, kecuali daripada diri saya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Umar, kamu belum beriman kalau belum mencintai saya lebih daripada diri kamu sendiri. Baru Umar mengatakan, engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang ya Umar, ay, maksudnya sekarang kamu baru beriman. Ini cinta Rasul. Kemudian kaitannya dengan cinta Allah dan beriman kepada Allah. Ketika ada berita bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Berita tersiar, Umar mendengar. Umar ambil marah, dengar Nabi meninggal, tidak terima kalau Nabi meninggal. Seorang yang memberitakan mau dipenggal lehernya karena mengatakan Nabi meninggal. Akhirnya masih ada orang yang lebih alim daripada Umar, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar mengingatkan Umar dan mengingatkan seluruh kaum muslimin dengan ungkapan yang sangat terkenal. Ya. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Jadi barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan meninggal. Anda bisa bayangkan Rasul Hafizahullah. Jadi keimanan seseorang tidak boleh hanya karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad meninggal, sudah tidak beribadah lagi. Seperti terjadi di zaman ya awal perintah Abu Bakar, ketika sebagian kaum muslim murtad atau tidak mau bayar zakat gara-gara Nabi sudah meninggal. Nah, kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karena teman kita, dan karena orang tua kita, dan karena negara kita, tetapi fi ayyi makan wa zaman, di tempat dan kapan pun kita harus benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ketundukan kita pada seseorang, pada sistem, melebihi ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh taat kepada makhluk sementara kita berbuat maksiat kepada Khalik, kepada pencipta. Maka dalam Rasul katakan lako adalah makhluk yang fi maksiat terus Khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk karena berbuat maksiat kepada Khalik pencipta. Ini yang pertama dia. Jadi yang pertama sesuai Allah, komitmen kita terhadap ajaran Islam karena komitmen ideologis, bukan karena orang, ya, bukan karena waktu dan lain sebagainya. Kalau ikut pengajian bersama, jangan sebagai orang. Waktu saat di Indonesia ada juga, nah, sebagai seorang ya, mau ikut pengajian karena agar dapat istri akhwat. Kenapa? Ya Ustaz, karena akhwat itu bisa diajak miskin. Kalau saya punya anak, sebenarnya gak dikasih. Masa anaknya miskin ya. Anak, dia tidak kaya, dia miskin. Sehingga ketika sudah kawin sama akhwat, tidak ngasih lagi. Karena tujuannya nanti dapat akhwat. Nah, ini muskilah seperti itu. Kalau zaman dulu kayak orang yang dihijrah bukan karena Allah Rasulnya, tapi hijrah karena anak perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang saya sediakan apa? Lalu dia akhirnya intima oleh jadi intima Syria. Komitmen kita terhadap Islam yang selalu istiqomah di Tuhan, bagi kepada firman Allah, haruslah ya, komitmen yang disertai dengan perjalanan umat Islam ini. Artinya, umat Islam dalam kondisi mudah dan sulit, kita harus selalu bersama-sama. Jangan seperti orang-orang munafik, ketika kepentingan ada di kaum muslimin, mereka bersama kaum muslimin. Tetapi ketika kepentingannya ada di orang kafir, mereka bersama orang kafir. Bahkan saya mengatakan orang kafir lebih mendapat petunjuk, lebih hebat, lebih modern, lebih hebat, lebih keren daripada orang munafik. Bersama dalam surat An-Nisa, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا mendapatkan petunjuk daripada orang beriman. sehingga tidak ada pembelaan dari Allah sendiri. Seorang yang istiqomah adalah dalam kondisi apapun mereka harus bersama kaum muslimin. Ketika orang muslim dalam kemudahan mendapatkan harta dan kekuatan juga bersama mereka, tapi di saat kondisi kaum muslim dalam keadaan sulit kita juga harus bersama mereka. Ketika kaum muslimin salah, bukan berarti dicerca dilecehkan, tapi diingatkan agar bangkit daripada kesalahannya dan menuju kepada kebenaran Islam. Buat kerja itu di antara kita istiqomah. Yang ketiga, ikhwan, adalah al-iltizam di jamaah di muslimin, komitmen dengan jamaah atau dengan kaum muslimin. Artinya, ikhwan, kita jangan sampai sendirian. Jangan sampai diri kita terkena penyakit infirodia. Karena setiap manusia yang sendirian itu mudah dicaplok oleh setan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Asy-syaitan ma'al-wahid wa min al-ithnain adab." Syaitan itu bersama orang yang sendirian. Kalau sudah bertemu dengan orang beriman, bagi dua orang beriman, maka syaitan semakin jauh. Jadi orang yang syukur, yang kendor dalam ibadahnya, yang kendor dalam semangat dakwahnya, itu biasanya tenggelam dalam kesendirian. Sendirian sini bukan hanya pendekatan kualitatif, dia sendiri lah. Bisa jadi temannya banyak, tapi temannya banyak semuanya tidak punya aktivitas keislaman, itu sama saja sendirian. Oleh karena itu, ya ibadallah, kita harus selalu berjamaah. Sehingga ketika ada setan-setan manusia atau setan jin yang menggoda kita, mereka tidak bisa memiliki kekuatan. Karena seorang mukmin itu ketika bergabung dengan temannya, dia akan kuat. Ada ungkapan dalam akar, al-mu'minu qawiyun bi-akhihi. Seorang mukmin itu kuat dengan saudara. Orang harus dikatakan, mata al-mu'minin api tawatihim wa tawakumihim. Karena salil jasadil wahid, kita syetaka minu budur, tada'al salil jasadil syahwal kumna. Jadi perempuan seorang mukmin dalam empatinya, sejak kasih sayangnya, ada sebagian satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka yang lain juga mengandung merasa sakit, yang lainnya juga merasakan dengan panas, dan tidak bisa tidur. Wahyulah orang beriman. Kalau kita di bumi Allah cuma seperti ini, ya sudah berat untuk kita sering-sering mengadakan pertemuan seperti ini, sehingga tidak digerogoti keimanan kita, wala kita, loyalitas kita pada Allah sebagai beriman. Hanya karena masalah-masalah dunia yang sudah berat tentu, dunia itu penting, kami tidak boleh mengorbankan din agama kita dan akidah kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keempat, agar supaya kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala wa ta'ala adalah setelah kita iltizam komitmen dengan kaum muslimin, maka yang keempat harus adanya al-barnamiju al-wadih, harus ada program-program yang jelas dalam ibadah kita. Jadi jangan sampai keislaman kita mengalir begitu saja tanpa dengan program. Dan kalau kita lihat dalam ajaran Islam itu, umat Islam tidak diperbolehkan hidup tanpa program. Coba melihat dalam ibadah saja, ada ibadah yang sifatnya hariyah dan ibadah qiyamiyah sebagai suatu jamaah. Ada yang ibadah sifatnya usbu'iyah mingguan seperti sholat berjumu'ah. Ada ibadah yang sifatnya syahriyah, setiap bulan kita puasa 3 kali yang lebih. Bahkan ada yang menyebutkan kebiasaan seperti ini. Ada ibadah seperti yang bernuansa sanawiyah, ibadah tahunan seperti puasa Ramadan. Ada ibadah yang seumur hidup sekali wajibannya, yaitu seperti al-hajj. Dari perkataan lain, sifatnya kan ada lagi. Ada ibadah yang sifatnya qawliyah, modalnya qawl, ucapannya aja. Seperti zikir, baca Quran, salawat, ceramah, ini kan modalnya qawliyah. Ada ibadah yang sifatnya jasadiyah, fisik, gerakan seperti sholat, Setelah sudah tahu yang dunia, yang berkaitan dengan fisik. Ada ibadah juga yang sifatnya ya maliyah, seperti zakat, sedekah infak, di mana bulan disebut syahrul infak, bulan infak, bulan sedekah, karena paling diberkatannya oleh Allah yang tidak ada bulan yang lain. Tapi ada ibadah ketiga-tiganya. Ya kauliyah, ya jasadiyah, ya maliyah, harta. Itu ibadah haji. Karena haji membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan kesan untuk membayar-bayar talbiyah, dan juga membutuhkan dana. Tapi ada ibadah yang lain yang bersifat tarkiyah, imsakiyah, meninggalkan dan menahan diri, yaitu puasa. Artinya, dari sekian banyak betul ibadah yang menggambarkan pada kita bahwasanya tidak ada waktu, tidak ada saat fitras, kecuali kita harus selalu beribadah kepada Allah. Bahkan kalau tidak bisa bicara yang baik, suruh ibadah juga dia. Maka yang berjudah bagi yaumil akhir, faliyatul khairan al-yasmud. Barang siapa beriman dalam hari akhir, tanpa konsekuensi logis daripada keimanan kita dalam hari akhir, harus berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, harus diam. Ini artinya harus terpunggal pada kita. Kapan kita diam, kapan kita bicara, kapan dana kita untuk ibadah, boleh saja. Kapan fisik kita beribadah, boleh saja. Sehingga dengan demikian, ya Tuhan, wa ya Tuhan, hafidhakumullah, kita akan selalu istiqomah. Lalu berbicara tentang zikir. Tidak ada waktu yang sepi dari zikir. Kita pengajian kita mulai dengan zikir, kita tutup dengan kantor masjid sedikit, kita keluar dari rumah zikir, kita masuk ke kamar kecil zikir, kita keluar adalah zikir. Makanya dalam Al-Quran sekarang ya ikhwan, wa ya akhwat, tidak ada perintah Allah Subhanahu wa Taala yang selalu dipertegas dengan banyak kecuali zikir. Zikir kan tidak cukup, sedikit. Ya ayyuhallazina amanu idza lakitum fa'atan fa'budu wa dzkurullaha katsiran. Surah Jumat di sana. Fa'idha qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlihi wa dzkurullaha katsiran. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha katsiran. Artinya zikir itu harus sering. Makanya ciri orang munafik itu kuat ya akhwat, zikirnya sebentar. Orang munafik zikir tapi zikirnya sebentar, berayat kurunallah illa qalilan. Dan mereka tidak zikir kecuali sedikit. Sebenarnya tidak ada di dalam Quran perintah seperti itu. Jihad yang begitu makan ini tidak ada. Wajah itu jihad dan kasih. Salat yang berhubung ke Islam tidak ada. Wa atim sholat wa atim sholatan. Sholatan tidak ada. Dengan zakat yang begitu penting tidak ada. Wa atim zakat. Zakat yang terabari kali tidak ada. Wa atim zakat. Wa atim zakat. Kalau nanya sendiri tidak ada, subhanallah. Cuma zikir, subhanallah. Ini artinya apa? Artinya tidak ada agenda kehidupan kita dalam bahasa Arab yang muzakarah yaumiyah kecuali itu adalah ibadah. Termasuk kerja kita ibadah. Nah, karena seluruh aktivitas kita ibadah, maka tidak boleh kerja kita, profesi kita mengharapkan segala cara. Karena tujuan kita adalah beribadah bermaksud jin dan insa illa liya'budun. Nah ini yang kelima ya Tuhan, wahai akhwat, ada kita selalu istiqomah harus punya program yang jelas. Makanya akhir istiqwa, akhir istiqwa, yang minimal seminggu sekali dia harus pertemuan. Apa tujuan pertemuan selain menghafalkan Quran, bacaan yang baik, mengkaji hadis, mengkaji akidah, di antaranya adalah mutabaah, mengevaluasi, memonitor sejauh mana perjalanan kita seminggu ini di Jepang, di Indonesia, di Saudi, di Mesir, pun saja ada. Sehingga kita terkontrol terus ya Tuhan. Ya janganlah kita yang lemah. Manusia terbaik ya. Generasi terbaik itu para sahabat. Itu masih dimutada'i terus, dimonitor oleh orang ini, oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bahkan siapa yang hari ini namanya ya. Siapa yang hari ini mengantar jenazah ada orang ini adalah menurut saya. Siapa yang hari ini yang memberikan makan orang miskin? Saya. Saya hari ini puasa sunat saya. Artinya generasi terbaik saja masih di absen. Sampai Nabi mengatakan dalam Al-Qur'an menjawab dan itu semua diulang-ulangkan, Rasulullah SAW mengatakan majtamanna fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah tiga perkara kebaikan tadi itu berkumpul dalam diri seseorang kecuali pasti dia masuk surga. Artinya kalau kita diabsen oleh ustaz kita, oleh rabbi kita, ya, oleh guru kita, jangan merasa tersinggung. Sudah kembali dia absen oleh nanti. Karena sunnah seorang guru itu memang agak ikhlas kita. Putusan, siapa orangnya? Itu butuh ditanya, butuh diingatkan. Ustaz tidak ustaz semua sama manusia. Kalau Indonesia kan ustaz juga manusia. Buat kita ya, buat. Jadi harus ada al-mutaba'atul mustabiqah, harus ada kontinuitas dalam menonton sehingga kita tetap istiqomah di Ikhwan. Yang terakhir di antara yang biar agar kita istiqomah, ya, kita harus membangun obsesi kita yang terbesar adalah akhlak kita. Bahkan jangan sampai dunia apa namanya agama kita ini ya, terkena musibah, dan jangan sampai menjadikan dunia sebagai obsesi yang terbesar. Doa kita cinta bisa dibaca. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbar hammina, wala mablagh 'indina, wala ila an-nar. Jangan timpakan musibah itu menimpa agama kami, dan jangan jadikan dunia ini adalah obsesi kami yang besar, ilmu yang paling tinggi, dan jangan jadikan perangkat tempat kembali kami. Jadikan ya Allah surga itu tempat kembali kami. Sini ya Ikhwan, saya belajar, saya mengajar, antum belajar, antum mengajar, antum bekerja. Jangan sampai itu yang segala-galanya. Yang segala-galanya adalah bagaimana kita membangun ukhrawi kita dengan bangunan yang benar. Dan kalau akhirat kita benar, otomatis agama kita, dunia kita akan dapat. Banyak ayatnya mengatakan, "Wamayyad takillah ja'allahu makhroja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dengan rezeki yang tanpa terkira-kira. Ini pentingnya sih. Tapi ada orang yang salah mengerti. Ustaz, saya ini sudah bertakwa kok kelihatannya. Kelihatannya ini yang benar saja. Tetapi kenapa saya Ustaz masih miskin, masih minal masakin, di masakin mertua terus. Jadi kalian ingat bahwa kita bertawa benar enggak? Setelah jujur bertawa sebelum kaya, ingat rezeki itu bukan rumah tangga saja. Ketenangan dalam rumah tangga adalah rezeki. Kesehatan adalah rezeki. Dicintai sama aku setiap orang adalah rezeki. Bukan kaya. Kalau ukurannya dunia, bisa saja orang dapat dunia itu syarat. Justru rumah tangga ketika miskin rumput-rumput. Begitu kaya, suami punya banyak, malah justru menderita istrinya. Sampai istri berdoa, ya Allah, suami saya jangan sampai kaya. Kalau kaya macam-macam nanti. Ada yang terangkum sama istri. Jadi satu bukti bahwa rezeki itu bukan hanya dengan harta. Karena ar-rizqu makna al-ata. Rezeki itu artinya pemberian anugerah Allah. Bahkan panfilah. Bisa saja rezeki juga sudah berubah harta. Tapi ada rezeki itu yang lain. Sama yang mulai saja, ya. Kalau di kampung itu yang namanya guru atau ustaz itu miskin kan? Kalau bagi yang negeri, oh itu lebih banyak. Padahal benar juga, yang penting banyak miskin juga. Makanya sampai adalah pekerjaan dulu atau sindiran. Nenek bilang sama cucu perempuan, neng nanti kalau gede jangan kawin sama Pak Kiai, jangan kawin dulu ngaji sama ustaz miskin karena ustaz itu makannya kapur. Kan dulu saat ngajarnya pakai nyampur jual sepeda pakai mobil al-ustaz dia puluh togashir nyampur kan itu mas. Tapi tidak bisa kita pukul begitu banyak guru udah apa seluruh agama seluruh ilmu umum sebenarnya ya tidak sedikit anak guru yang jadi doktor, profesor, jadi mesin itu kalau diukur dari gajinya, katakanlah cukup. Guru itu dimana seterusnya? Makanya guru tidak ada yang masakin dari itu. Gimana dia? Dia guru, anaknya 11, istrinya 4, miskin. Jadi guru saat ini dia sudah. Tetapi Allah memberikan jalan yang lain. Ketika dia guru kita karena Allah, dia akan menjadi bertindak. Karena kita dapat dia siswa, itu dari siswa, masya Allah nilainya bagus, dan juga ada di semester satu kok begitu kawin, masya Allah dikasih dia kawin dapat mertua yang kaya, istrinya cantik lagi, masya Allah, saking kayanya sama sayangnya mertua, ya tidak boleh marah-marah matunya. Terus jadi rezeki jadi wah. Nah, kembali terus kalian berfikir bahwa jadi kita harus istiqomah di sini saja dan sekali lagi istiqomah itu membutuhkan nafas yang panjang. Makanya ayat-ayat yang berbicara tentang istiqomah itu antara iman dengan istiqomah dipisah dengan huruf sunnah. Kayak surat Fusilat itu yang diselenggarakan sama kami. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله سمي orang-orang yang mengatakan ربنا الله رب kami Tuhan kami adalah Allah ثم استقاموا kemudian mereka istiqomah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan fastaqamu maka mereka istiqomah. Karena maka bentuknya bahasa Arab fa itu jadi ta'kid. Kalau summa itu litarakhi. Jadi kalau di ya kalau di matematikan ya fa itu maka itu jaraknya dekat. Kalau dzakala Muhammadun fa amr ya Muhammad masuk lalu atau maka amr itu jaraknya sulit sedemikian. Tapi kalau datanglah Muhammadun summa amrun al-masjid. Muhammad masuk telah kemudian baru amr. Kalau summa itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, mereka kan? Nah ini maknanya apa? Kenapa antara keimanan dan istiqomah ya, dipisah dengan huruf summa? Memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya orang yang mengaku beriman itu tidak otomatis langsung istiqomah untuk waktu yang panjang. Berat istiqomah, belum tentu orang itu istiqomah meskipun punya istri namanya Siti istiqomah. Betul ikhwan. Kenapa ikhwan istilah? Karena orang itu istiqomah itu membutuhkan nafas yang panjang. Ketika dia miskin, masa di pengajian, pengajian miskin dia, gak ada kerjaan. Setelah kaya gimana? Ternyata setelah kaya malah justru semangat kan, dan infak dan sebagainya. Tapi jangan dulu, ketika dia kawin bagaimana? Setelah kawin, tetap saja maaf atau tetap semangat. Tapi jangan dipuji dulu. Siapa nanti punya anak, si umur si anak. Begitu punya anak, masya Allah. Ya, batas saja istimewa. Jangan dipuji dulu, istrinya baru satu. Bagaimana istri tangga? Istimewa atau tidak? Atau sibuk urusi istri aja? Nah, jadi panjang pada rasanya, kita jadi pengalaman seperti ini. Dalam kondisi apapun kita selalu menjaga istimewa. Takut-takut suasana yang baru ini menjadikan kita tidak istimewa. Karena apa yang kita hadapi baik kemudahan atau kesulitan itu semuanya bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang orang itu diuji oleh Allah dengan kemudahan bisa lulus, tetapi diuji dengan ya apa sebaliknya diuji dengan kesulitan lulus, tapi diuji dengan kemudahan enggak lulus. Jadi terbukti ketika diuji kesulitan masih rukun-rukun saja suami istri. Begitu diuji dengan kemudahan dan kekuasaan ya, malah cerai dia. Terus jadi pejabat cerai, dulunya kan sebelumnya pernah cerai, rumput sayang pada istri. Oleh karena itu, tapi dalam kondisi apapun kita harus selalu istiqomah, harus selalu istiqomah. Inilah barangkali ikhwan ya, seperti yang saya bisa sampaikan. Intinya adalah istiqomah sebuah kewajiban. Yang kedua istiqomah itu adalah peran. Dan yang ketiga istiqomah ini membutuhkan al-amal jama'i, amal jama'i, kerja sama-sama kerja. Sehingga kebukaan saya ada yang lain di rumah, ada yang mengingatkan ya, ada yang mengingatkan, dan tidak demikian beristirahat tidak berumur, karena kalau dalam jalan yang lurus, makanya kata istiqomah dan mustaqim itu sama. Jadi ada istiqomah, yastaqimu istiqomatan. Orang yang disebut mustaqim, mestinya istiqomah. Berarti orang yang istiqomah adalah orang yang selalu dalam jalan yang lurus. Dan itu kita minta setiap kita sholat. Maka bunyinya ihdinash shiratal mustaqim, padahal itu sudah beragama Islam. Tetapi tetap setiap sholat kita berdoa agar yang Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Padahal kita sudah beragama Islam. Kenapa? Karena memang meskipun kita sudah mengaku beragama Islam, tapi untuk komitmen sesuai dengan ajaran Islam di mana dan kapan saja berada itu berat. Tadi berada tadi sambil sambil Rasulullah SAW masih muda sudah berubah. Maka kembali berbahagialah bagi saudara-saudara yang masih muda tetapi sudah berubah. Jadi banyaklah teman-teman dan peserta ini hati siapa kalau belum berubah belum serius. Nah jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pusat lima ya. Sudah hampir malam. Dan saya gimana kita tunggu sampai saya. Ini tentang pengertian diskusi. Iya. Itu diskusi itu kan kalau nyari kita tidak nyata gitu. Iya. Itu ada buat tentang penggunaan diskusi. Penggunaan jadi posisinya di mana itu? Kalau yeah. Yang pertama yang harus diketahui kita ketahui adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Maka bunyinya seperti biasanya, ya Allah Rasulullah SAW, ya Qul Rabbina. Nabi bersabda, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman itu biasanya diskusi. Tidak hanya dengan Quran. Sama-sama wahyu dari Allah, cuma karena Quran itu langsung lafal dari Allah. Kalau diskusi lafalnya dari Nabi sendiri, pada Nabi sendiri juga wahyu dari Allah SWT. Tidak ya. Kemudian hadis diskusi itu di kitabnya banyak sekarang. Sekarang banyak ada hadis kumpulan pada hadis secara khusus hadis al-Qudsiya. Kumpulan daripada hadis diskusi. Pengarangnya juga sekarang banyak ada. Gitu. Nanti kalau ada pulang ke Indonesia, silakan nanti ke rumah saya, kalau ibunya ada. Sudah hadis-hadis kutsi itu sendiri sudah pasti sahih itu? Tidak pasti ya. Tidak pasti. Sama aja dengan nanti dan semuanya sahih. Kalau rawinya lemah, ya, sebagainya ya tidak sahih. Nah, kalau di Quran itu sahih. Kalau itu melalui bayar nanti, melalui bayar. Yang kedua, penggunaan hadis dhaif. Ikhwan dan akhwat fillah. Pertama adalah ulama yang selektif, jangan sampai memakai hadis dhaif. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa adabun minan. Nah, barang siapa yang berbohong kepadaku, artinya mengatakan bahwa Rasulullah dan Rasulullah mengatakan dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah neraka. Nah dari kemudian kita harus waspada dengan dari hadis yang baik. Dan yang ketiga, bukti bahwa hadis terbudaya, sekian banyak ulama hadis berupaya memisahkan antara hadis yang baik dari hadis yang sahih. Contoh ulama modern sekarang yang meninggal namanya Syekh Nasruddin Albani. Beliau punya silsilah hadis sahihah, sebetulnya silsilah seri hadis dhaifah. Satu ulama terdahulu mengarang hadis al-la'ali al-masnaf, hadis al-mudhu'ah ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hadis dhaif, selain hadis yang mudhu' dan palsu. Jadi begitu banyak ulama yang memperhatikan hal ini. Kalau tidak bahaya, ya jadi gagal saja untuk apa dipisah-pisahkan, terakhir ya. Sebagai kaum muslimin ada yang berpendapat selama hadis itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka di dalam fardhu'ul amal keutamaan amal itu tidak apa-apa. Sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu arti. Ya, perlu diingat juga saat ini hadis dhaif itu banyak, riwayatnya banyak. itu bisa meningkat kepada hadis hasan. Ya taqwa ila ghairihi. Gitu ya. Bisa ya jadi kuat pada yang lainnya yang menuju pada hasan. Ketika rawinya banyak, jalurnya banyak dan diriwayatkan karena satu-satu saling menguatkan. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan ketika ada syawahid, ada saksi-saksi yang lain. Tapi kalau itu satu-satunya dan bertentangan dengan Quran Sunnah tidak boleh, akal sehatnya tidak boleh diambil lah ya. Tapi intinya saya menasihati diri saya sendiri dan semuanya, kenapa yang sufi masih banyak, yang sufi masih banyak, Bukhari Muslim berapa? Kalau diamalkan juga sudah luar biasa. Ini kan sama dengan orang yang kalau susah bagaimana hukumnya sholat tasbih atau sholat hajat, itu kan banyak pertanyaan. Ini mengatakan boleh, kemudian tidak. Dan saya katakan dia asli yang sholat wajib berjamaah banyak tinggalan masih ini. Yang sholat sunnah yang sudah jelas, witir, duha, tahajud, itu yang jelas saja. Ya, ya masih banyak yang ditinggalkan. Oleh karena itu sebaiknya yang pokok-pokok dulu kita kerjakan, setelah pokok sudah kita kerjakan baru kita tanya yang diperdebatkan. Kita itu cara menyelesaikan permasalahan seperti itu. Seperti itu. Jadi kan yang saya tahu tentang sudah yang jelas, kalau kita tahu yang kurang masalah jangan dipakai. Tapi saat ini tidak bertentangan berkaitan dengan fadil ulama atau utama-utama amal tertentu, ya, tapi tidak bertentangan. Sebagian ulama ada mengatakan sampai jam 5 terus kerja itu jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Jadi lumayan 2 tahun menjadi pelawak. Jadi pada saat itu kebetulan mau menghadapi ujian apa harus minta. Jadi di sekolah pun sedikit agak sibuk, kita jam 8 sampai jam 7 malam. Saat itu adalah waktu musim panas. Kalau musim panasnya dari sholat isya itu mulai sekitar 9. Iya. Lalu jam 8 setelah maghrib saya pergi kerja, terus pulang sekitar jam 2. Karena mungkin capean gitu, tidur ketiduran pakai baju kerja, terus bangun jam 9 pagi. Sekolah terlambat, bisa ada sebetulnya. Dan itu apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya apakah saya tak kenal sekolah bisa juga dan subuh juga. Saat itu juga saya langsung bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketiduran, betul-betul ketiduran kalau mungkin sangat capek. Dan uminya juga saat itu lagi ada bayi, uminya juga gak sempat membangunnya juga gitu. Nah itu bagaimana saatnya mestinya seperti itu? Seandainya ada seseorang ketiduran kemudian tuan kasihan, hadisnya adalah Rasulullah SAW bersuruh perjalanan dalam perang yang kita kecapian, maka beliau bermakna kesianan. Jika itu adalah Bilal disuruh adhan dan Rasulullah SAW sholat sunnah dulu 2 rakaat karena tidak sholat subuh kesianan beliau. Setelah itu beliau sholat subuh. Ini yang dibagikan oleh para ulama. Ketika kita tidak sempat yang sholat qobliyah 2 rakaat dalam subuh itu, maka diperbolehkan untuk mengqobliyah khusus subuh. Dan ini untuk Indonesia mungkin tidak ada mana. Kalau saudara biar dari negara lain sudah tahu lainnya dan tidak ada. Kenapa? Karena memang sholat subuh ini ada yang lain. Hadisnya jelas. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh maksudnya qobliyah ini lebih baik daripada dunia dan di isinya. Semuanya langsung begitu. Bila Ramadan tidak langsung sholat subuh berjamaah, tapi sholat sunnah dulu. Tetapi yang lainnya tidak ada dalilnya. Ya, kalau tidak sholat kemudian dulu atau asar tidak di pondok. Kita lihat, jadi antum sudah benar ketika tadi capean, ya antum langsung sholat aja. Walaupun waktunya sudah siang. Iya, bisa juga. Sama karena tapi yang perlu dicatat tadi dari jawaban yang dicatat jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai menjadi ya kebiasaan. Tetapi ketika terjadi dalam luar kemampuan kita, di luar kewenangan kita, sabar maksudnya, ya jangan sampai nanti terulang lagi. Jadi dikondisikan, ya jangankan sholat wajib lagi, sholat sunnah saja, ya dalam Islam dikasih tahu solusinya kalau kita kecapean, seperti yang mungkin tahu ya, kalau ada Umar, kalau ada orang tidak kuat Umar, ketika beliau mau tidur, sholat langsung ditutup dengan witir, atau semalamnya tidak bangun. Tapi kalau Umar, radhiyallahu anhu, karena dia yakin bisa bangun, maka tidak mau witir dia, sholat aja nanti witirnya setelah tengah malam. Ini dia, kalau sunnah dia seperti itu, apalagi yang wajib. Tetapi memang betul, kondisi seseorang yang kaya atau antum, keluar betul itu bisa terubah dan terhilang, dan solusinya tadi itu langsung ya kita sholat ketika kita sedang kita harus sholat. Yang kedua berkaitan fitnya, kalau istri kita hamil, apakah cukup fitnya atau juga selain fitnya harus juga yang bayar puasa? Di dalam fikih ulama berkata, bagi yang mengatakan cukup fitnya karena istri kita yang ya yang melahir atau yang hamil ini dikiaskan dengan orang yang tidak mampu berpuasa, karena ayatnya berbunyi walalladzina yutiquna fidyat tu'am miskin. Jadi bagi orang yang tidak mampu dia bayar fidyah, tidak ada ya untuk mengqadha puasa. Yang mengqadha puasa orang yang berpergian dan orang yang sakit gitu. Sehingga ada orang mengatakan cukup bayar fidyah karena istri kita tidak mampu. Tetapi ketika dikiaskan dengan sakit, berarti dia harus berpuasa, bukan fidyah. Bukan fidyah caranya, karena orang yang sakit itu bukan pembayar fidyah, tetapi boleh tidak berpuasa ya. Kalau istri kita lagi nifas, itu kan dalam kondisi memang ya tidak berpuasa kan, mana bukan soal rusak karena nifas, terus dia bersuci atau yang saya kalau bersuci, terus dia membayar. Tapi pertanyaannya mungkin ketika istri kita hamil atau istri kita menyusui, ya, sehingga karena kekhawatiran dalam dirinya atau anaknya, sehingga dia tidak berpuasa dan bayar fidya. Nah, sekarang boleh berantung, antung sendiri, pilih yang mana? Dikiaskan pada orang yang sakit, berarti dia harus bayar puasa. Kalau dikiaskan dengan orang yang tidak mampu, ya berarti cukup bayar fidya. Ketika antung lebih tahu, lebih istri antung. Kita lihat karena setiap istri berbeda kemampuannya. Ada istri yang baru hamil aja dan kayak orang mau meninggal dunia kan, bisa ngapain di bulan ya. Kurang semenis di kita yang koi kuat lahir dari tanggal 5, tambah lagi pak, enggak ya kondisi istri tidak sama dengan ya. Jadi kondisi kita sama, ada yang baru lahir sama yang baru mau aja ya sejak hamil 45 bulan dalam masa ya. Sehingga tidak berani yang ada kejujuran, yang penting ada kejujuran. Yang kedua, Islam itu mudah, tidak mempersulit, karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tetapi juga jangan sampai cari-cari yang ringan-ringannya saja. Tata urukhas dalam fikih disebut tata urukhas, ini cari-cari yang ringan-ringannya. Nah itu enggak boleh seperti itu. Belajar ya. Nah, al-asl makanan orang Islam itu halal ya, ketika dalamnya halal ya, makanya ayam, kambing, apa itu halal kan? Jadi alasan ketika orang Islam itu menyebutkan makanan dan makanan yang halal, ya halal. Tapi kalau orang Islam menyebutkan babi tetap saja haram. Terus yang kedua, kalau orang Islam itu diketahui oleh orang banyak, bukan subjektivitas kita adalah orang yang fasik. Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu ija'atun fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau datang kepada orang fasik membawa berita, maka periksalah berita itu. Cuma ini masalah berita, cuma bisa dikiaskan juga dalam masalah makanan. Kalau kita tahu bahwa dia orang mengaku beragama Islam tetapi fasik, ya kita harus hati-hati. Meskipun dia harus Jadi Pak, bangga ini. Karena sudah kita ajarkan bagaimana mengetahuinya gitu. Kalau kita yakin itu tidak halal, ya. Nah, ini tinggal masalahnya fikih dakwahnya. Kalau fikih akan yang fikih hukum ya jelas tidak menyamakan. Ragu kan? Ragu itu kan sudah Nabi kan tidak mayoritu bila meraya ikut berdat mayuri juga dua bacaan. Bila malas yuri juga Nabi tinggalkan sesuatu yang kamu ragu menuju pada sesuatu yang tidak ragu. Jadi jangan sampai ya seperti orang ini. Kalau aku ini halal atau haram, lah bismillah ini halal. Bismillahnya benar, tapi pemahamannya ada semua itu kan asal orang bismillah halal. Bismillah aja. Jadi soal bismillah bisa berubah hukum. Kalau kita ragu, jangan. Kalau kita ragu, jangan. Kita harus dibahasan, bilangkan. Nah, cuma caranya bagaimana menolaknya? Nah, ini maksudnya pada fikih dakwah. Fikih berbicara berdakwah, yang sepandai-pandainya saja, apakah masih kenyang atau terima kasih dan sebagainya, dan itu diketahui. Tetapi yang perlu difahami yang pertama dari al-aqlu pada prinsipnya, kita harus terus menuduhan berbaik sangka sama setiap mukmin. Jadi jangan sampai ketika orang beriman dia berdiri, umpamanya kita sudah seudara aja, jadinya selesainya seberapa. Karena bergaul dengan orang beriman itu yang lebih dahulu itu adalah musnudon. Berbeda dengan orang kafir, ketika bergaul dengan orang kafir tidak musnudon, tetapi al-hadu waspada. Waspada berarti mundur langsung. Nah, tetapi ketika orang tentu fasik di negara tertentu, ada orang yang sepatu juga tapi juga kita tahu di negara tertentu, anggota pengajian sudah diberikan peringatan oleh teman-teman yang sejajar karena tahu negara tersebut makanya dan orang seperti itu negara tertentu tidak sama dengan orang yang soleh dan tidak adil dan harus menyamakan orang yang baik dengan yang asli kita ya. Seperti itu. Nah, tadi itu ada satu lagi ya? Masih ada satu lagi, cuma menyambung pertanyaan dari teman-teman dari Ustaz di Jidiyah. Ada saya dengar dari teman juga nih, kabaran tentang di Buddha. Tapi ini masih terlalu terbiasa. Mengenai pembayaran, kalau kita membayar puasa itu kan sebelum puasa tahun berikutnya misalnya, itu harus pernah dibayar. Iya. Terus teman ini ngomongnya dia udah tanya ke Ustaz Mansur sendiri tahu. Katanya kalau Jidiyah setelah puasa berikutnya pun masih boleh dibayarkan. Terus satu lagi mengenai zakat fitrah. Kita di sini kata apa dari zakat fitrahnya itu kan 1.500 yen, 1.500 yen. Terus kalau kita bayarkan ke saudara kita yang di Indonesia, apakah harus kita berikan pada satu orang atau bisa kita pecah? Ikhwani wa akhwatillah hafizakumullah. Sajak yang kedua dulu akhirnya. Ukuran ya, zakat itu bagus tadi itu antum ketika membayar pakai ukuran Jepang ya, sehingga ternanya ya. Harus terangkut ya. Seribu rupiah kan. Kemudian antum kirim ke Indonesia itu betul-betul tepat ya, karena di sana lebih mudah. Menurut saya wallahu a'lam lebih baik atau meratakan lebih bagus merata daripada satu orang. Karena kalau di Indonesia kan tidak sampai 100.000 lagi, paling berapa ribu berapa sekarang misalnya 7.000 banyak kali 2.000 berarti 2.500 kita resian lah 20.000. Jadi sebenarnya kalau itu bisa dibagi lebih untuk takmin itu lebih rata dan itu lebih dekat dengan semangat Islam dalam rangka pemerataan. Yang pertama menurut saya bagaimanapun ya, kewajiban itu lebih cepat dilakukan lebih baik. Kenapa sih? Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jadi menurut saya ya sebaiknya ketika sudah punya uang kita harus dibayarkan saja. Jangan sampai kita tunda-tunda karena kita tidak tahu ya umur kita, apalagi at-taswi menunda-nunda itu adalah bagian daripada setan menunggu manusia. Jadi sebaiknya kalau saya tepatnya dikatakan saja dengan tahun depan dan tahun depan. Meskipun kebenaran betul tidak wajib sekaligus seperti haji, tidak fauzi, tidak ketika mampu langsung wajib. Nah, sebenarnya ulama ada yang tidak langsung. Jika orang yang mampu berhaji, bisa saja berhaji di tahun depan. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin umurnya dia sampai sudah ya, jadi sebaiknya tetap saja seperti banyak orang. Sudah, nah, sudah ya. Masih ada lagi dari ibu dan temannya. Yang ibu nanti. Oh, kita lagi dari. Oh ya, sudah. Karena waktunya sudah masuk. Ini ya, sudah. Lagi tinggal 10 menit lagi. Subuh, ya. Ya mungkin nanti setelah jalan setelah subuh ya, secara informal. Nyantai itu ya, kita bisa lanjutkan ngobrol lagi. Coba Ustaz tadinya akan ke Tokyo dengan sampai sholat jam berapa? Jam 4 insya Allah. Sudah tahu yang di Tokyo, yang di apa? Sinagawa. Sinagawa. Sinagawa. Jadi kita mengerjakan satu penempatan. Iya, kita masih punya waktu. Kita demikian, kita tunggu saja acara kita. Ini dijadikan imam itu untuk diikuti. Bagaimana kita mengikuti orang yang tidak terlalu baik, misalnya. Makanya dalam fikih yang jadi imam itu, ya, hendaknya adalah orang yang faqih memahami Islam, yang qari', bahkan harusnya yang lebih tua, sebagainya. Itu idealnya seperti itu. Tapi sekali lagi, kaum muslimin tidak selamanya dalam kondisi ideal. Ketika tidak ada imam kecuali dia, karena itu penguasa atau dia yang lebih duluan, maka ulama fikih mesti berbeda pendapat, tetapi pendapat yang kuat, kita boleh menjadi makmum dari imam yang fasik. Maksudnya dari imam yang melakukan dosa besar tadi itu. Sehingga dalilnya adalah, sholat kamu sah, kamu dapat pahala sholat jamaah, wa alaihi yani widru ma amila bihi, dan dia imam tadi yang fasik itu ya bisa dilihat dia sendiri, tanggung dia sendiri. Jadi kepastikan dia tidak nular ke kita. Itu juga menggambarkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Sampai imamnya fasik pun kita tetap harus sholat berjamaah. Jadi yang kedua adalah Anas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang banyak riwayat hadisnya, melayani Rasul 10 tahun, itu termasuk sahabat yang panjang umurnya, sehingga ya sehingga beliau hidup di zaman-zaman setelah periode itu. Nah, di zaman itu ada seorang gubernur yang zalim namanya Hajjat Taqafi. Dia orang asli itu zalim, penguasa yang zalim. Ternyata Anas tidak mau ya salat di belakang amir yang zalim itu. Jadi itu jawabnya. Walaupun idealnya ya cari mengumumkan yang ada. Maaf Ustaz, kata ibu-ibu disuruh duduknya di sini. Kan? Oh iya. Karena di sini nggak apa-apa. Lama. Siap kedengeran. Iya. Ada. Iya. Al-hukmu bidzahir. Yang menjadi acuan adalah zahirnya. Kita yang dituntut oleh Allah untuk mengetahui hati seseorang. Itu. Karena hati yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada muslim atau muslimah atau orang non-muslim sudah masuk Islam atau muslimah sudah masuk Islam dengan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita dan kita tidak berkewajiban untuk mengorek sejauh mana hati dia, karena yang terhati adalah Allah. Itu pertama. Kedua, tapi bukan berarti umat Islam tidak cerdas. Kenapa? Karena di tempat tertentu perkawinan itu dijadikan alat untuk memerkaskan seseorang. Contoh di Indonesia, anak madrasah, ya, santri, ya, dikawini oleh orang Kristen. Terus orang Kristen pura-pura mau masuk Islam. Setelah kawin berubah lagi. Nah, artinya apa? Selain pemahaman fikul ahkam, fikih hukum yang menyatakan boleh dan tidak boleh, berarti harus ada fikih lagi yang kita ucapkan, itu fikul dakwah. Fikul dakwah ini berarti bukan sebuah tidak bolehnya, melihat kondisinya. Oleh karena itu kalau kau jangan terburu-buru harus dipelajari. Dengan bersama muslim yang dari awal saja sudah masuk Islam, sudah kan dari kecil aja kita harus melihat bagaimana keluarganya, agamanya, ya, harta bendanya, kecantikannya, itu yang Islam rikil. Bagaimana orang yang bermaksud Islam, itu artinya. Jadi seperti itu, jadi harus diimbangi antara kita tetap berdasarkan hukum yang zahir, dia sudah syahadat. Karena tidak sedikit orang yang baru masuk Islam itu Islamnya lebih kenceng daripada orang yang dari kecil. Itu terjadi sebenarnya, tapi sekali lagi tidak selamanya seperti itu. Makanya perlu studi dulu, ya, dan berburu. Nah, siapa tahu dengan masuk Islamnya menambah kebaikan. Saya di Jepang umumnya, ketika seseorang masuk Islam justru bisa menambah kuatnya dakwah di Jepang. Ini kan tidak bisa dikebiah-uyah, ya, tidak bisa dipukul rata, ya. Ini perlunya setiap di antara antum ada yang kawin dan ikhwan atau akhwat harus benar-benar amal jama'i, jangan selera pribadi, dimusyawarahkan sama anggota pengajian. Nah, khusus yang akhwat harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena akhwat, ya, perempuan itu, ya, walaupun tidak selamanya, kebiasaannya dilihat yang lemah. Kalau tidak kuat-kuat bisa murtad, ya, kalau sama yang laki-laki. Jadi bagi yang akhwat kita harus lebih ketat lagi. Jadi jangan sampai, ya, akhwat kita, perempuan kita muslimah dikawin oleh orang yang coba-coba ke Islamannya. Meskipun kenyataannya ada orang laki-laki yang entah Jepang atau Amerika atau Belanda yang akhirnya jadi baik juga gitu. Cuma ya, yang namanya perempuan biasanya ya lebih lemas. Bukan ya seperti itu. Nah.